Saya melihat reaksi yang cakep. Sifat yang cakep ini, apakah dia lazimah atau dia muqayyadah? Muqayyadah. Kalau anda bilang ra'aitu reaksi, udah selesai. Orang pun enggak tahu dia cakep apa enggak. Ya kan? Ra'aitu reaksi al-jamil, saya melihat reaksi yang jamil, nah baru orang tahu dia cakep. Begitu. Itu sifat apa? Qayyidah. Tapi ada juga yang namanya sifat kasyifah. Sifat kasyifah itu sifat yang dia disebutkan atau tidak disebutkan, sebenarnya semua orang sudah tahu harusnya. Ya. Contohnya ini, Allah Ta'ala melarang kekejian, ya, dan dosa tanpa hak. Emang ada dosa dengan hak? Enggak ada. Jadi bi ghairi haq ini adalah sifat kasyifah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Keadaan seperti ini mensifati sifat kasyifah. Yaitu apa? Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, baik kalian mengetahui ataupun kalian jahil. Karena lafal wa antum ta'lamun tidak melazimkan mafhum dari situ. Faham atau tidak? Belum selesai paham ya? Kapan-kapan paham insyaAllah. Jadi bi ghairil haq itu sifah ka sifah. Ya, antum perlu belajar usul fikih lebih dalam lagi, ikhwan. Ya. Untuk mengintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran agak berat semacam qawaid mutlaq ini. Mana khawatir katanya antum juga belajar kifatul akhyar insyaAllah ya, ya Pak Arwan. Sudah mulai. Rencananya tahun berapa? Oh, berarti masih tahun ini ya. Kalau Januari kan tahun depan. Nah, maksudnya di sini kalau boleh ya. Qawaid mutlaq ini sangat kental juga dengan dalalatul lafaz. Dalalatul alfaz. Dan dalalatul alfaz tidak mungkin bisa antum kuasai dengan baik kecuali antum punya pembangunan usul fikih. Ya. Juga kajian misalnya kitab Kifayatul Akhyar. Di dalamnya ada istinbat dalil dan juga ada beberapa hal-hal yang sangat rentan, kental sekali dengan usul fikih. Maka ana sarankan antum belajar usul fikih supaya enggak apa namanya? Antum tahu apa namanya kayak gini-gini nih. Ya, apa tuh namanya? Kok bahasa Jawanya tuh? Sengklek. Bukan oleng, bukan. Jadi ke ayan, bukan ayan, enggak. Jadi kayak gini ya. Ngeng gantung gitu. Hah? Tadi dianya kemarin. Antum punya katrolnya, tapi asasnya itu nggak kuat. Jadi antum nggak berdiri jadi, paham nggak? Oke. Ya apalah, terserah antum lah maunya apa kayak gitu. Antum mah ikut aja lah ya. Nggak kokoh. Walaupun manhaj antum insya Allah, ya insya Allah bagus lah. Tapi secara keilmuan antum takutnya kayak gini nanti. Bawahnya tuh nggak jelas, akhirnya antum nggak nyampe-nyampe. Iya, kata para ulama, man haruma min al usul haruma al usul. Siapa yang dia terharamkan dari usul, basic dasar usul fikih, ilmu alat, maka haram atasnya sampai ke ini. Ini mungkin dapat dia katrolnya, kifatul akhyar, qawaid mutlaq dan yang berat-beratnya insyaallah dapat. Tapi karena ini nggak dapat. Ya, dia masih terus ngaji di ini, tapi ininya tuh nggak tahu, makanya lupa terus. Ustadznya pernah ngomong kayak gini nih, apa yang kaidah-kaidah usuliyah pernah anda tuturkan pernah ini, tapi nggak ini, lupa terus gitu. Antum belajar 5 tahun akhirnya kifatul akhir khatam, misalnya qawaid mutlaq khatam, itu masih terasa hambar ya, dan cepat lupa akhirnya.